indah sekali melihat bidadari. Cantik dan mempesona, senyumnya bercahaya, manis tutur katanya. Aduh siang ini hanya mimpi, duh siang semuanya hanya mimpi. Gak menyanyi, lantunkan lagu cinta. Aduh sih.